من بعد أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita akan kembali melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kumpul. Banyak pertanyaan tentang bagaimana mengatasi pemerosotan akhlak anak-anak didik, berpelak dari sana bagaimana pula aturan syariat dalam memberikan pelajaran atau hukuman kepada beberapa anak-anak didik yang kurang baik akhlaknya. Bagaimana cara memberi iqab kepada anak-anak tersebut? Seperti yang sebelumnya, bermula dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. Jadilah sikap lembut, karakter lembut diterapkan dalam suatu perkara kecuali akan membuat perkara itu menjadi indah, menjadi baik. Hal ini meliputi semua urusan. Pada hukum asalnya adalah kelembutan. Hukum asal adalah kelembutan. Dengan penuh kasih sayang. Sehingga diupayakan seoptimal mungkin di dalam pendidikan-pendidikan kita di pondok pesantren, Tahfidzul Quran dan yang semisalnya, untuk mengedepankan sikap lembut. Tidak semua kenakalan diatasi dengan pukulan. Tidak semua kenakalan diatasi dengan memukul dan memukul. Sudah bukan zamannya lagi soal kita mengajar dengan membawa kayu dan yang semisalnya. Jadi ketika ada anak-anak didik kita yang nakal, maka kita bisa memanggil anak ini yang nakal dengan penuh kelembutan dan kasih sayang di suatu kesempatan. Kita panggil dia, kita beri hadiah dia, tentunya bekerja sama dengan pondok pesantren. Kalau ustaznya terus-terusan memberi hadiah, ya butuh modal khusus. Maka bekerja sama dengan mahat program. Tetapi kalau ustaz tersebut ingin dia bersedekah dari dirinya, maka itu yang terbaik. Panggil dia, berikan kepada dia hadiah, misalkan peci kolon suah ini dari ustaz, kamu pakai. Yang satunya antum beri hadiah, misalkan sebuah buku yang sederhana, buku tulis atau pensil beserta penghapusnya, apa itu alat penajam pensil, ini dari ustaz. Semoga dengan ini kamu menjadi anak yang baik. Atau memberikan hadiah dalam bentuk makanan. Ini contoh. Kalau itu orang per orang atau anak per anak. Misal lain. Kalau kita masuk ke kelas, tidak jarang anak-anak itu gaduh, ribut, lempar-lemparan, kopiahnya dibuat lempar-lemparan, ya. Nanti saling pukul, sembunyi sana, lari sana. Padahal ustaz sudah masuk ini ke kelas. Kalau kita start awal masuk kelas sudah mulai dengan kata-kata keras, misalkan diam. Ini sudah startnya, mesin sudah agak panas. Startnya diam. Ternyata anak-anak cuma ketawa. Mulai temperatur, ya, air radiator berkurang. Nah, mulai naik lagi. Suara ditinggikan, diam. Nah, anak-anak tambah ketawa. Nah, sudah, air radiator sudah kering, tinggal tunggu turun mesin. Nah, saatnya sudah tinggi. Nah, setelah itu mungkin akan terjadi pemukulan. Ya, ikop, sini, satu-satu, pukul, pukul, pukul, pukul. Itu akan merusak mental anak-anak jika hal ini menjadi kebiasaan di sebuah lembaga pendidikan. Tapi mungkin dengan cara-cara lain. Bukan tidak boleh memukul. Nanti ada pembahasannya, kapan boleh dan bagaimana caranya. Menenangkan anak-anak, antum masuk ke kelas. Antum tulis di papan tulis. Garis seret gini. Nanti anak-anak akan terdiam. Loh kok Ustaz enggak marah ya? Ada apa ini? Menulis di papan tulis seret garis. Nanti tambah lagi seret gini lagi. Sudah antum tanya, yang bisa menjawab, Ustaz mau menggambar apa ini sekarang? Nanti Ustaz kasih pensil satu. Sudah konsen kan? Yang tadi ketawa-ketawa, konsentrasi semua kepada Ustaz. Tambah lagi garis ketiga. Nah, siapa yang mau menjawab? Saya Ustaz, saya. Sudah antum berarti sudah berhasil mengendalikan. Saya Ustaz, saya. Ya, tenang. Kamu? Ya. Mau gambar apa Ustaz? Mobil. Kamu? Kereta api. Yang ini? Rumah. Ya. Siapa yang setuju? Kalau terlalu banyak bingung nanti. Siapa yang setuju ini kereta api? Ya. Siapa yang setuju ini adalah rumah? Ya. Cari pengikut. Ya. Ya. Lanjutkan antum. Antum bisa pandai-pandainya mengatur itu semua. Antum ingin satu anak yang dianggap paling nakal. Jawabannya betul. Jawabannya benar dia. Nah, jadi kalau membuat garisnya pun harus penuh jebakan, ya, perlu siasat politikus pengajaran. Ya. Siasat. Nah. Kalau bahasa Syekh Ubaidul Jabri, beliau mengatakan inna hadhihi ad-da'wah tahtaju ila siyasatin syar'iyyatin hasanah. Membutuhkan siasat yang syar'i. Bukan siasat-siasat demokrasi dan semisalnya. Siasat yang syar'i tidak mengandung dusta, tidak mengandung pengkhianatan, tidak mengandung pelecehan dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Antum berusaha anak yang nakal ini jawabannya adalah yang benar. Supaya anak ini muncul percaya diri bahwa dia adalah orang baik. Buat ternyata dia menjawab mobil. Antum arahkan aja garisnya. Ini mobil zaman 3000 sebelum Masehi. Jangan stres, stres, stres, stres. Ya betul. Intinya yang benar adalah mobil. Wah, sini kamu. Masya Allah. Allah yubarik. Semoga Allah beri barakah kamu. Siapa nama ayah antum? Fulan. Masya Allah, ayah kamu itu orang baik. Nah, sini, ini pensilnya. Antum siapkan, atau nanti Ustaz akan beli di maksof atau di toko milik ma'ad, milik pondok. Jadi pondok usahakan punya toko. Nah, ini. Nanti kalau pulang, salam buat Abi ya. Mulai ada kedekatan-kedekatan. Bahwa anak ini sedang yakin Ustaznya adalah sayang kepada dia. Besok lagi mungkin masih belum berubah. Insya Allah suatu waktu akan berubah. Kelas itu menjadi kelas teladan. Subhanallah, yang seperti ini mungkin antum merasakan ketika antum masih sekolah dulu. Kalau ada seorang pengajar yang rahim, seorang pengajar yang sayang, biasanya murid-murid lebih hormat dan sangat ditunggu pelajarannya. Sangat ditunggu pelajarannya. Sang ustaz atau sang guru tadi. Hal ini bisa dilakukan di pondok-pondok pesantren. Berikutnya, untuk mengatasi anak-anak yang nakal ini tadi, dia diberi tugas. Tugas-tugas yang membuat dia menjadi terhormat. Tidak selalu mentalnya merasa dirinya adalah orang nakal. Kalau orang sudah merasa dirinya nakal, dia akan nakal. Tapi dibangkitkan bahwa kamu bukan anak nakal. Dan yang berikutnya, kerjasama dengan para orang tua. Kerjasama dengan ayah dan ibu dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Dijelaskan tentang anaknya, ayo kita bekerja sama tentang anak ini. Mungkin anak ini nakal karena konflik di rumah tangganya. Mungkin anak ini nakal karena di rumah tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian penting di sebuah ma'had diadakan semacam program untuk misalkan mengundang makan anak-anak. Salah satu ustaz mengundang makan di rumahnya. Ayo ke rumah makan malam nanti malam ya. Insya Allah izin. Memang dikoordinasikan dengan ayah dan ibunya. Ya. Atau kalau dia putri, ustazah fulana mengundang makan di rumahnya. Undangan makan. Jadi jangan kebayang kalau undangan makan itu harus prasmanan, nyembelih kambing atau nyembelih sapi. Ya, jangan. Walaupun sederhana singkong bakar. Ya. Misalkan singkong goreng. Nah, barakallahu fikum. Atau yang semisalnya. Dengan tempe. Luar biasa. Nah, ayo kita makan sekarang makanan raja. Nah, makan. Di situ disajikan dengan penuh hormat oleh tuan rumah, oleh ustazahnya, oleh ustaznya, oleh mudarrisnya. Maka yang seperti ini akan melahirkan anak-anak yang dermawan, anak-anak yang peduli kepada lingkungan, anak-anak yang saling mengasihi dan menyayangi dan menghormati temannya. Jadi pendidikan itu tidak hanya terletak kepada modul-modul bagaimana, kurikulum-kurikulum bagaimana. Itu salah satu penunjang. Tapi yang terpenting adalah contoh dan teladan. Contoh dan teladan bagi anak-anak ini. Dihimbau kepada orang tua, ayah dan ibu di rumah agar memberi contoh yang baik. Jangan seorang ayah mudah mencela ibu. Jangan mudah mencela istrinya. Di hadapan anak-anak atau didengar oleh anak-anak. Ibu juga demikian. Ketika punya anak putri, sang ibu biasa membentak suaminya. Sang istri ini biasa untuk menolak perintah suaminya. Si putri mendengar, melihat pemandangan itu. Oh, jadi hal biasa. Ummi membantah abi. Oh, biasa saja. Ummi membentak abiku. Oh, biasa saja. Ummiku marah sehingga tidak mau lagi makan bersama malam ini dengan abi. Ummi marah. Masuk kamar tidak mau makan. Tidak mau melayani suami. Menyiapkan makan malam. Putrinya melihat. Merekam itu baik-baik di benak dia. Ini sudah sebuah kegagalan pendidikan. Yang tadi saya katakan bahwa tarbiyatu abna'ina mas'uliyatun mushtarakah. Pendidikan putra-putri kita adalah tanggung jawab bersama. Pendidikan pondok pesantren itu ingin menciptakan anak-anak soleh dan soleha. Bukan anak-anak pinter, bukan. Anak-anak soleh dan soleha. Sehingga kesolehan itu sangat membutuhkan kepada uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi demikian. Ikhwani fiddin, pertanyaan seperti ini sangat banyak muncul. Saya menilai suatu penilaian yang positif, menunjukkan adanya kepedulian dari antum tentang pendidikan anak-anak kita. Apakah memang ada efek negatif kalau ustazah atau ustaz yang mengajar itu adalah ibu salah satu anak atau ayah salah satu anak yang diajarnya sendiri di kelas. Maksudnya, si pengajar ini punya anak di kelas itu sebagai ustaz atau ustazah. Apa ada efek negatif? Tergantung, bisa negatif kalau kita salah menempatkannya. Nah, kalau kita salah menempatkannya. Nah, bisa positif jika kita hakim dalam menempatkannya. Memang masalah ini masalah yang sangat sensitif, barakallahu fikum. Seorang ustaz mengajar di kelas itu juga ada anak dia. Nah, muncul hal-hal negatif, tetapi insya Allah masih bisa diatasi. Misalkan jangan memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya sendiri ketika di kelas. Tapi insya Allah bisa diganti nanti ketika di rumah. Nah, jangan menunjukkan kasih sayang berlebihan kepada anak sendiri ketika di kelas, bukan berarti anak sendiri dibentak-bentak. Wah, biar nampak bahwa saya adil, anak saya selalu saya marahi terus di kelas. Jangan. Anak saya sedikit-sedikit saya cubit. Jangan. Jadi korban. Anak saja. Normal saja. Normal. Kemudian anak antum diajari di rumah untuk, kalau antum ustaz yang punya anak di situ, ajari anak antum, ini abi atau umi membuat pisang goreng di rumah. Berapa temanmu jumlahnya? Ada 15 bi atau 15 umi? Ya, ya nih, ada umi bawakan 16 buah pisang goreng. Kamu bagikan untuk teman-temanmu sedekah. Diajari untuk sedekah. Supaya anak ini juga disenangi oleh teman-temannya, dia juga belajar kedermawanan. Kenapa saya katakan gini? Tidak jarang anak ustadz atau ustazah itu jadi korban. Balas dendam anak-anak. Ini anaknya abimu ini memang. Akhirnya dikucilkan anak ini atau sering dicubit oleh teman-temannya. Namanya anak-anak ya seperti itu. Sehingga butuh siasat lagi. Iya. Butuh politik katanya. Butuh politik untuk menghadapi anak-anak. Diajari anak-anak itu dengan cara pengajaran yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma musta'an. Bagaimana hukumnya seorang wanita memimpin sekolah atau pendidikan untuk kaumnya, tapi tidak dibawa pengawasan atau bimbingan para ustaz? Sebaiknya tetap dibawa pembimbingan para ustaz. Nah, harus dibimbing oleh para ustaz. Barakallahu fikum. Benarkah anggapan bahwa Ustaz Luqman Ba'abdu mau mengomando dakwah di Indonesia? Mungkin. Mungkin saja benar. Allahumma sallam. Nah, kalau saya menjawab enggak benar, berarti kan repot juga. Om, saya juga manusia, punya hawa nafsu, punya kejelekan. Yang saya diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan diri saya sendiri. Nah, semoga Allah melindungi kita semua dari kungkungan hawa nafsu kita. Amin. Afwan Ustaz, apakah salah jika kami memberitahukan kepada salah seorang sahabat kami yang masih awam tentang penyimpangan sebuah kelompok agar mereka tidak bermajlis di sana. Karena sebagian ada yang berkata, jangan memberitahukan hal-hal seperti itu kepada orang yang baru mengenal dakwah. Ditakutkan dia bingung dan lari dari dakwah ini. Tergantung bagaimana kita menjelaskannya. Kalau ada orang menghadiri majlis-majlis kaum teroris yang suka ngebom itu, atau suka mengkafirkan muslimin, atau suka mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, maka wajib untuk kita menasehati, namun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Tetap wajib untuk dijelaskan, namun cara menjelaskannya dengan penuh hikmah dan ilmiah. Bagaimana penjelasan atau hukumnya atau nasihat antum jika ada sekolah yang selalu mengadakan rekreasi di tempat-tempat rekreasi yang di sana penuh dengan kemaksiatan atau ikhtilaf? Nah, tentunya para pendidik bertanggung jawab terkait pendidikan akhlak anak didiknya. Sebatas rekreasi menikmati ciptaan Allah, laut, gunung atau yang semisalnya, mubah, dibolehkan. Hanya saja ketika di tempat itu terdapat kemungkaran-kemungkaran, maka tujuan utama daripada program tersebut akhirnya hilang dan malah sebaliknya. Maka nasihat saya, kalau mau berekreasi, pertama ke tempat-tempat yang positif, tempat-tempat yang mendidik, dengan mencari juga waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat. Tanpa saya rinci maksud dari kemungkaran-kemungkaran tersebut, saya kira antum memahaminya insya Allah. Nah, dicari tempat yang baik, aman dari berbagai kemungkaran, dan waktu yang tepat. Nah, dan jangan sampai hal itu menjadi perkara yang terlalu sering sehingga melalaikan dari thalabul ilmi. Masyaallah. beberapa pertanyaan sudah terjawab dalam penjelasan materi atau jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah lalu. Jika terjadi percekcokan antara suami dan istri, kemudian si istri kerasukan jin, di mana sang suami tidak mengetahuinya bahwa istri sedang kerasukan jin. Kemudian si istri mengucapkan kata-kata "ceraikan saya" dalam keadaan tidak sadar. Kemudian suami menimpali dengan kata-kata kinayah, menerima permintaan istri tersebut. Apakah telah jatuh talak? Dipastikan dulu apa memang benar kemasukan jin. Jika benar dan bahwasanya ucapan dia dikendalikan oleh jin, berarti di luar kemauan dan niat si istri, maka innamal a'mal bin niyyah. Setiap amalan bergantung kepada niatnya, termasuk masalah nikah dan talak. Bagian daripada amal yang sangat bergantung kepada niat. Jika benar itu adalah dikendalikan oleh jin, maka tidak jatuh talak. Tetap hubungan suami istri berlaku. Nah, atau si suami, kalau ini kebetulan suami menimpali dengan kata-kata kinayah, walaupun sang suami mengatakan, ya sudah, kalau memang kamu minta cerai, silahkan. Nah, tidak tahu suami bahwa itu sebenarnya kerasukan jin. Setelah berjalan waktu sepekan atau dua pekan, baru ketahuan bahwa permohonan tuntutan cerai istri itu tadi di saat dia sedang kerasukan jin, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Barakallahu fikum. Namun dipastikan, kenapa? Karena supaya tidak bermudah-mudahan. Ya, waktu itu saya lagi kerasukan jin. Nanti terjadi lagi. Wah, sebentar waktu itu saya juga kerasukan jin lagi. Nah, ini bahaya. Nanti hukum agama jadi permainan. Ya, perlu dipastikan apakah benar kerasukan jin. Nah, barakallahu fikum. Kalau ketahuan bahwa dia mempermainkan, ya dikatakan, ya betul, mungkin memang kamu kerasukan jin yang menyuruh kamu untuk berdusta, bermain-main. Maka barakallahu fikum, kalau dia berdusta dalam permasalahan itu, tidak kerasukan jin namun dia mempermainkannya, maka dia akan jatuh atau jatuh talak tersebut. Untuk itu saya menasihatkan kepada seluruh suami istri yang sudah berumah tangga, apalagi telah dikaruniai putra atau putri, jangan bermudah-mudahan menyebut talak. Jangan bermudah-mudahan meminta cerai. Nah, barakallahu fikum. Islam menghormati pernikahan, menghormati rumah tangga, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan tahapan-tahapan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang wanita-wanita atau para istri yang dikhawatirkan pembangkangannya kepada suami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fawa'idhuhunna, ini tahapan pertama, berilah mau'idhah. Mau'idhah itu tingkatannya lebih sensitif dari nasihat biasa. Mau'izah itu disertai dengan terhib dan terhib. Beda dengan nasihat. Nasihat hanya mengatakan, jangan begitu, itu enggak baik, tinggalkan hal ini, itu dilarang oleh Allah. Itu nasihat. Tapi kalau mau'izah, saya yakin kamu orang yang beriman. Saya yakin kamu takut kepada Allah. Dan Allah mendengar ucapan kamu. Jangan kamu ucapkan yang seperti ini. Saya yakin Allah akan mengampuni kamu kalau kamu mau bertaubat. Ini mau'izah. Ada terhib, ada terhib. Yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, fawa'ibuhunna, bukan fanasihuhunna. Fawa'ibuhunna mau'izah. Berarti membutuhkan kelembutan, kesinambungan, didahului oleh terhib dan terhib. Terhib itu yang membangkitkan optimisme untuk berbuat baik. Terhib yang membuat dia takut kepada azab Allah. Nah, itu mau'izah. Kalau tidak, mau'izah juga tidak bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa Taala mengizinkan untuk pisah ranjang, pisah kamar. Yani ditinggalkan malam itu tidak tidur bersama sebagai bentuk pelajaran. Ini tahapan kedua. Ketahui bahwa tahapan-tahapan ini sebagai bentuk rahmat Allah terhadap rumah tangga muslimin. Untuk menghargai sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan. Yang ketiga, kalau sudah dipisah tempat tidurnya dan semisalnya tidak bermanfaat, yang berikutnya fadribuhun. Silakan untuk dipukul, tetapi dengan pukulan yang tidak melanggar syariat dan tidak melanggar batas-batas medis. Tidak melanggar syariat, misalnya tidak boleh menampar. Karena Rasulullah menyatakan la tadribul wajah. Jangan kalian memukul wajah sampai dalam jihad fi sabilillah, peperangan melawan orang kafir sekalipun dilarang oleh Islam untuk menebas wajah. Dilarang walaupun orang kafir. Apalagi anak didik, apalagi anak sendiri, apalagi istri. Barakallahu fikum. Kalau sekarang sebaliknya, bahkan istri berani menampar suami. Nah, karena banyak yang ditonton sinetron. Jadi istri-istri kita dididik oleh sinetron, oleh sutradara, bukan dididik oleh Islam. Suami pun tidak dibenarkan menampar. Ini larangan secara syar'i dalam memukul. Berlaku juga dalam pendidikan. Ya, hati-hati. Berlaku juga dalam pendidikan di pondok-pondok pesantren. Tidak boleh menampar wajah. Baik dengan tangan ataupun dengan alat ke wajah. Tidak boleh. Atau yang berbahaya secara medis. Misalkan memukul dengan pukulan keras di bagian tulang punggung belakang. Atau bagian kepala belakang. Ini berbahaya. Bisa mengakibatkan akibat-akibat yang membahayakan nasib nyawa anak itu atau kesehatannya ke depan. Kemudian kalau ternyata tiga tahapan pertama tidak berfungsi, mau'izah tidak berfungsi, dipisah tempat tidurnya tidak berfungsi, masih saja melawan kepada suami, masih saja menentang suami, berkata keras kepada suami, menolak permintaan suami yang dimubahkan oleh Islam, maka Allah menyatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau dikhawatirkan pecahnya rumah tangga tersebut sudah pada puncak, maka kata Allah utuslah seorang hakam, bukan seorang rasul atau utusan, tapi seorang hakam. Langsung disebut oleh Allah predikat hakam. Dari keluarga laki-laki ataupun hakam dari keluarga wanita. Kalimat hakam ini menunjukkan bahwa yang diutus ini orang yang hakim. Orang yang bijak. Yang tidak mengambil keputusan karena emosi. Karena gengsi keluarga. Tapi benar-benar bijak dia. Nah, menyayangi rumah tangga. Anaknya atau rumah tangga keponakannya jika dia paman. Dari keluarga istri juga demikian, seorang hakam. untuk bertemu, untuk mendiskusikan perkara ini, membantu problem rumah tangga putra-putrinya atau ponakan-ponakannya, atau mungkin kalau itu kakeknya, cucu-cucunya. Ini kenapa? Ini menunjukkan kepada hal apa? Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Islam ini menghormati, memuliakan, menghargakan, menghargai rumah tangga dan pernikahan. Maka hati-hati, saya sebutkan ini karena terlalu banyak keluhan, pertanyaan seputar rumah tangga dalam kasus-kasus ini. Nah, dan penting untuk diketahui kepada para orang tua, karena saya melihat mungkin yang hadir di sini sudah ada yang siap jadi mertua atau mungkin sudah jadi mertua. Sering kan kalau di masyarakat kita kalau ada anak muda mau menikah atau seorang putri menikah, akan menikah, orang tua mengatakan, kamu sudah siap berumah tangga. Mau diberi makan apa anak istrimu nanti? Sering pertanyaan yang menunjukkan apakah kamu sudah siap berumah tangga. Itu pertanyaan ada betulnya, tapi jangan ekstrim. Ketika kita melihat putra kita ingin menikah, kita mencoba memfasilitasi. Jangan kemudian dijatuhkan mental dia. Mungkin dia sudah merasa butuh kepada pernikahan. Difasilitasi dengan baik. Tapi yang justru lupa untuk ditanyakan adalah kepada para calon mertua. Bapak ini sudah siap jadi mertua? Loh, kok gitu pertanyaannya? Oh iya, karena ada salah satu syariat di dalam Al-Quran berlaku untuk bapak, yaitu ketika Allah mengatakan فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Siap jadi hakam untuk melindungi rumah tangga anaknya. Kenapa perlu dipertanyakan ini? Karena ternyata saya bincang-bincang dengan seorang hakim, ya, hakim pengadilan agama, dan salah seorang notaris yang juga kebetulan banyak berkecimpung seputar permasalahan ini atau banyak keluhan. Saya katakan, mereka mengeluhkan banyaknya rumah tangga hancur gara-gara orang tua. Ya, berapa banyak rumah tangga anak-anaknya menjadi tumbal gengsi keluarga. Ketika ada laporan bahwa putrinya atau suami dari putrinya itu sempat berucap kata-kata yang meremehkan keluarga besar istri, marah dia. Dia ucapkan begitu tentang keluarga kita, tentang suku kita. Lepaskan dia, banyak kaum pria laki-laki yang lebih baik dari dia. Kamu bersama ayah nanti. Ini tidak sayang kepada putrinya. Sebaliknya, dari ayah putra, ayah suami juga demikian. Karena gengsi. Bahkan awal problem bukan dari si suami dan istri. Problem terjadi antara dua besan. Tahu besan ya? Besan itu kalau bahasa Makassar apa? Antara mertua dengan mertua itu? Besan juga, iya. Ada semacam ketersinggungan karena suatu permasalahan. Ayah si suami dengan ayah si istri. Atau ibu suami dengan ibu istri. Ada ketersinggungan. Urusan masakan. Urusan masakan. Ya. Kelebihan garam. Tersinggung, marah, panjang cerita-cerita, gosip-gosip. Sampai akhirnya memerintahkan kepada anaknya untuk cerai istrimu itu. Usut punya usut, ternyata urusan kelebihan garam dalam masakan. Ini menunjukkan banyak masih di masyarakat para mertua-mertua yang belum siap menjadi mertua. Jadi, kalau seorang ingin menikah harus berilmu tentang pernikahan, maka orang tua harus berilmu untuk siap menjadi mertua yang ilmiah. Bisa dipahami insyaallah. Barakallahu fikum. Masih ada beberapa lembar pertanyaan Namun karena Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Ini batas kemampuan terakhir di hari ini. Semoga kajian kita ini Allah takdirkan sebagai ilmu yang bermanfaat dan sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari diri saya, pertama, saya memohon adanya masukan dan manfaat atau faedah yang bisa saya mengetahui kekurangan tersebut, dan mohon maaf sekaligus kepada semua yang terlibat, panitia dan juga takmir masjid. Naam, semuanya semoga Allah membalas jerih payahnya sebagai amal soleh di sisinya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.